membawa arus melodi nasibnya. Titik-titik perlu iringi doanya, tanpa dia mengeluh. Si kecil tak kunjung jadi besar, apabila ada rasa bagaikan tetes embun penyejuk jiwa. Lepas berat banget.